Ya khairul barah. sinarlah cahayanya kekasih Allah. Wahai sang kekasih, insan yang terpilih, salawat yang tercurah, cinta sungguh indah, pujaan hati. Cinta kekasih Allah.